الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala, kita kembali akan melangsungkan pelajaran kita dari membacakan risalah ataupun kitab Al-Wadilus Sayyib bin Al-Kalami Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahallahu ta'ala telah menjelaskan ya, tentang keadaan hati orang yang beriman. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ataupun cahaya ya, yang ada di dalam hati orang yang beriman ya, akan memunculkan kepada orang-orang yang beriman tersebut ya, yang didasari dari hati yang bercahaya itu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sikap, harus mewujudkan ya, barakallahu fikum, sikap keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Ruhama'u bainahum, dan ya, penyayang, memiliki sifat penyayang kepada ya, di antara mereka, sesama mereka, kaum mukminin. Barakallahu fikum. Dan inilah hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang tersinari oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka orang yang beriman, dan kategori cahaya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa yang Allah firmankan tadi ya, terhadap orang-orang kafir dia bersikap keras. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan peperangan yang sifatnya fisik, maka jihad jalannya ya, barakallahu fikum ya, bersama waliul amr, bersama pemerintah ya. Sikap keras kepada orang-orang kafir yang mereka barakallahu fikum tidak memerangi kaum muslimin, bahkan hidup bertetangga bersama kaum muslimin ya, maka sikap keras kita adalah tidak mau ikut berta'awun di dalam urusan agama mereka, dan tidak menjadikan mereka sebagai sahabat, teman dekat. Ya, barakallahu fikum. Ini sikap keras kita terhadap orang-orang kafir, barakallahu fikum. Nah. Ruhama bainahum. Ya. Dan sesama kaum mukminin, ya, kita wajib untuk mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Ya. Apabila ada di antara saudara kita terjatuh kepada kesalahan, tugas kita menasihati. Ya, barakallahu fikum. Bukan mencela, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Ya, barakallahu fikum. Tatkala saudara kita memiliki aib yang kita ketahui, jangan disebarkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Tatkala ya, barakallahu fikum, kita yang melakukan sebuah kesalahan, maka kita siap untuk menerima nasihat yang datang nantinya. Ya, jangan ada ya, rasa gengsi untuk menerima nasihat tersebut. Ya, jangan ada rasa marah apabila dinasihati. Ya, barakallahu fikum. Apabila itu adalah hak, itu kebenaran, maka kita terima dengan ikhlas. Ya, barakallahu fikum. Dan juga di antara bentuk sifat ruhama, ya, saling apa? Saling bertegur sapa. Ya, saling berkumpul. Ya, saling menziarahi. ya, saling memberikan mungkin hadiah, bantuan, ta'awun, ya, barakallahu fikum, peduli, ya, nah, terhadap saudaranya, ya, barakallahu fikum. Nah, seperti inilah sikap di antara contoh ataupun bentuk-bentuk sikap ruhama sesama kaum mukminin, barakallahu fikum. Nah, pada kesempatan ini ikhwan fil din rahimahullah, ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah akan menyebutkan ada dua hati yang saling berseberangan. Ya, yang dua hati ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hati ataupun dua hati yang akan kita bacakan ini, barakallahu fikum. Nah. Baik. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala وبإزاء هذا القلب dan di balik hati yang seperti ini, di balik hati seorang mukmin, hati yang Allah cintai, hati yang Allah Subhanahu wa taala sinari dengan cahayanya, ya, barakallahu fikum, hati yang keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi, mencurahkan kasih sayang kepada sesama kaum mukmin, ya, nah, di balik hati yang ini, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qalbani madhmumani fi tarafai naqidin. Ya. Ada dua hati yang tercela. Ya. Dan kedua hati yang tercela ini, ya, saling bertolak belakang. Ya. Barakallah. Bukan sama satu, enggak. Tapi saling bertolak belakang. Dan bertolak belakang ini dua-duanya salah. Dua-duanya tercela. Berarti kalau bisa kita gambarkan, hati seorang mukmin itu ada di tengah. Ya. Hati seorang mukmin ada di tengah. Dan ada dua hati, yang satunya ekstrim kanan, yang satunya ekstrim kiri. Saling bertolak belakang. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti apakah gambaran hati dua hati tersebut? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ahaduhuma, yang pertama adalah qalbun hajariyun. Ya, hati, barakallahu fikum, na'am, yang membatu. Qalbun hajariyun, hati yang membatu, hati yang keras bagaikan batu. Ya, barakallahu fikum. Nah, qasin, keras dia. Ya. La rahmatan fihi. Tidak ada kasih sayang pada hati tersebut. Tidak ada rasa kasih sayang pada hati tersebut. Keras. Ya. Tidak ada rasa kasih sayang. Ya. Wala ihsana. Dan tidak ada kebaikan. Jadi sebelum kita lanjut untuk menjelaskan masalah hati ini, kita sekali lagi kita ingatkan, hati ini apa? Siapa dia posisinya? Sebagai apa? Sebagai raja. Ya, bagi seluruh anggota tubuh. Ya, barakallahu fikum. Apabila rajanya baik, bagus, saleh, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk kepada perintah sang raja. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tapi apabila hati ini taleh, ghairu saleh. Ya, sebaliknya apabila hati ini bukan hati yang saleh. Ya, barakallahu fikum. Salah satunya ini qalbun hajariyun, hatinya keras, bagaimana membatu, maka dia akan perintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk mengikuti apa kata hati tersebut. Ya, barakallahu fikum. Maka hati yang pertama, model hati yang pertama yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama sifatnya dia keras, ya, sebut Al-Imam Al-Qayyim menyebutnya qalbun hajariyun, hati yang membatu, yang sifatnya qasin, keras, kaku. Ya, la rahmatan fi, tidak ada, ya, kasih sayang pada hati tersebut. Wala ihsana, tidak ada kebaikan, ya, dari hati itu. Wala barra, dan tidak ada kebajikan, ya, pada hati tersebut. Ya. Wala lahu safa'a yara bihil haqqa, ya, dan tidak ada, ya, barakallahu fikum, kebersihan yang dengannya dia bisa melihat kebenaran. Berarti dengan kata lain apa? Kotor hatinya. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Ya. Tidak bersih hatinya. Sehingga dia tidak mampu melihat al-haq. Tidak mampu melihat kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Bal huwa jabbarun. Bahkan dia memiliki hati yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan hal yang sewenang-wenang. Jabbar. Ya. Sewenang-wenang. Ya. Semaunya dia, ya, diktator, ya, jabbar, ya, bagi manusia, di sisi manusia, ya, barakallahu fikum. Nah, jahilun dan juga bodoh, ya, tidak memiliki ilmu hati itu, ya, la ilmun lahu bil haq, tidak berilmu tentang kebenaran. Ya, wala rahima lil khalq, dan tidak punya, ya, belas kasih kepada makhluk. Nah, inilah hati yang pertama, ya, yang mungkin bisa kita simpulkan atau dari gambaran tadi hati seorang mukmin di tengah ini mungkin kita bisa simpulkan hati yang ekstrim kanan atau sebaliknya ekstrim kiri, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi enggak. Bengis ekstrim kiri biasanya orang langsung nangkap ini jelek, perbuatan jelek. Ya, mudah untuk menerka. Ya, ini perbuatan jelek. Seperti apa contohnya? Seperti kaum teroris. Ya. Seperti orang-orang yang berpemahaman radikalisme. Kaum teroris yang barakallahu fikum dia dalam sisi keyakinan dia tidak punya kasih sayang kepada sesama kaum mukminin. Bagaimana bentuknya? Tatkala kaum muslimin, orang-orang yang memang pada dasarnya beriman, terjatuh kepada dosa, dosa besar, barakatuh, bagi mereka kafir. Enggak punya belas kasih sayang untuk menasehati, ya, untuk, ya, barakatuh, merahmati dia, mengembalikan dia kepada al-haq atau barakallahu, langsung punya keyakinan ini dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, dari sisi manhaj, dari sisi prinsip. Ya. Barakallahu. Dari sisi fisik bagaimana? Contoh sikap mereka kepada barakallahu fikum, ya, orang-orang kafir. Ya. Nah, mereka salah memahami asyidda'u 'alal kufar. Mereka salah memahami bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka sama ratakan. Mau orang kafir yang berjihad. Ataupun orang kafir yang memerangi mereka maupun tidak. Semuanya porsinya sama. Bahkan orang kafir yang menjadi tetangganya pun. Ya, dia teror. Ya, barakallahu fikum. Bengis. Ya. Nah, ini bisa dikatakan tidak berperi kemanusiaan. Sadis. Lihat bagaimana mereka dalam berjihad yang katanya berjihad. Mereka tidak peduli bakar, ya bakar. Orang itu ditangkap, ya dibakar. Ya, barakallahu, digorok, ya digorok. Ya, dieksekusi dengan digorok. Bukan dipenggal, ya. Kalau penggal sekali, langsung putus. Kalau digorok, disakiti. Ya, barakallahu fikum. Enggak punya rahmat. Ya, pada dalam dirinya, dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, inilah qalbun hajariyun. Hati yang membatu, hati yang keras bagikan batu. Tidak bisa tersentuh dengan al-haq. Ya. Penuh dengan kebingisan, penuh dengan kediktatoran, penuh dengan barakallahu fikum, na'am. Ya. Kejahatan, teror, ya, radikal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini gambaran hati yang pertama. Ya, yang kita simpulkan ini ekstrim kiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena kenapa kita katakan demikian? Karena mayoritas orang, ya, orang umum saja, orang awam yang tidak berilmu kalau melihat, ya, kekerasan tidak suka. Ya, barakallahu fikum. Kalau lihat kekerasan tidak suka. Nah, yang berikutnya berbeda lagi. Ya, atau kita sebut dengan ekstrem kanan. Kalau salah mohon di apa? Disampaikan nanti ya. Benar enggak istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan tadi ya? Barakallahu fiik. Yang satunya berbeda lagi, yang kedua. Ya. Hati yang kedua. Wa bi'izahi dan sebaliknya. Yaitu apa? Qalbun dha'ifun ma'iyun. Ya. Hati ya yang lemah, mencair, lembek. Ya, kalau sembuhkan hati yang lembek. Kalau tadi hati yang keras, ini hati yang lembek. Dha'if ma'iyun. Lemah, mencair lagi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bentuk hati yang seperti ini? La quwwata fi, tidak ada kekuatan padanya. Wala istimsak, dan tidak ada yang dia pegang. Tidak memiliki prinsip. Ya. Bal yaqbalu kulla suratin, bahkan dia menerima semua gambaran-gambaran yang ada. Ya, apapun gambaran yang datang kepada dirinya dia terima. Apapun berita, masukan, keyakinan, akidah, ya, yang datang kepada dirinya dia terima, enggak ada filter. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaysa lahu quwwatu hifdzi tilka suwar. Tidak punya kekuatan untuk menjaga gambaran-gambaran yang datang itu, tidak punya filter. Ya. Nah, untuk ini bagus kan enggak? Ya, yang penting terima aja. Ya, enggak peduli ini baik atau buruk. Yang penting dia terima. Ya, barakallahu fikum. Wala quwwata ta'thiri fi ghairihi, dan tidak memberi pengaruh kepada yang lainnya. Orang ini enggak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Orang yang memiliki hati yang seperti ini enggak bermanfaat, enggak berguna orang ini hidup. Enggak ada gunanya dia hidup. Apakah tidak berguna dari sisi dunia? Demikian pula tidak berguna dari sisi apa? Ya, akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa kullu ma khalaqahu atharun fi. Dan pada setiap pergaulan, orang ini juga bergaul. Ya, pada setiap pergaulannya selalu ia ta'athar, memberi pengaruh untuk kehidupannya, untuk dirinya. Ya. Seperti anak-anak gitu ya, apa yang dilihat dia contoh. Apa yang dilihat dia contoh. Nah, seperti itu gambarannya. Memberi pengaruh, memberi bekas. Barakallahu fikum. Nah, min qawiyyin, apakah pengaruh itu dari perkara-perkara yang kuat? Ya. Wa dha'ifin, ya, maupun perkara yang lemah. Ya. Wa tayyibin, maupun dari perkara yang baik. Wa khabithin, dan demikian pula dari perkara yang jelek. Ya, semua dia tampung, dia terima, tidak ada filter dalam dirinya, dalam oleh hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita mau ingin gambarkan ini seperti apa dalam firqah, dalam aliran-aliran yang ada pada sekarang ini. Kalau tadi yang pertama mungkin gambaran yang tepat, yang cocok adalah kaum radikalis. Kalau ini sebaliknya tentunya kaum liberalis. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang mereka prinsip mereka kita bahas mereka dari sisi akidah ya. Keyakinan prinsip mereka. Mereka orang-orang liberalis liberal yang ekstrem tentunya. Kayak kita sebut tadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Barakallahu fikum. Mereka berkeyakinan barakallahu fikum bahwasanya semua agama itu ada benarnya. Ya. Bukan hanya Islam saja yang benar. Ya. Semua agama yang benar. Dan bisa jadi Islam ada kesalahannya. Sampai seperti itu. Jadi ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Ini salah satu prinsip hati yang lembek. Ya. Pertanyaannya, bagaimana engkau tahu? Dari mana engkau bisa mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah? Nah, ini sebuah pertanyaan kepada orang yang kalau lim kemana-mana, prinsipnya ini kan kita bisa ambil yang benarnya saja, Ustaz, yang tinggalnya, yang salah, yang keliru, nggak usah kita ambil. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana Ini suatu hal yang benar, ini suatu yang salah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kalau yang diajarkan masalah apa? Masalah menjauhi maksiat, ya itu semua orang tahu. Menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi judi, semua orang paham. Ya, bahkan tidak perlu belajar pun paham itu sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana filtermu tatkala barakallahu fikum engkau mengambil kebenaran itu? Ya, engkau menjadikan tolak ukur kebenaran tatkala dia berbicara masalah akidah, masalah manhaj, ya, masalah ritual ibadah. Ya. Nah, kalau engkau berprinsip ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Jadi boleh ngaji dimanapun, ambil yang benarnya, tinggalkan yang salah. Apa filtermu? Ya. Barakallahu fikum. Engkau datang ke pengajian Syiah, engkau ambil yang benarnya dalam keadaan mereka apa mencaci Abu Bakar wa Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ambil yang benarnya. Engkau datang kepada pengajian Khawarij, mereka mencaci pemerintah, ya, mengajak demonstrasi, ya. Nah, engkau ambil yang benarnya. Dari yang mana yang benar itu? Ya, barakallahu fikum. Engkau datang ke pengajian Sufiyah, ya. Engkau diajak untuk apa? Bertabarruk kepada para wali mereka, para orang soleh mereka, engkau katakan ambil yang benarnya. Yang benar itu yang mana? Ya. Dari sisi akidah, keyakinan. Ya. Engkau datang pengajian suriyin, ya, barakallahu fikum. Naam, duduk. Wah, ini kan sama, sama-sama belajar sunnah. Ya. Padahal barakallahu fikum, yang diajarkan di belakangnya dia perbuat lain. Ini bid'ah, ini khurafat. Di belakangnya dia bergaul, dai-nya bergaul dengan ahli bid'ah, bergaul dengan orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, berfoto bareng, saling ya bersilaturahmi. Tidak ada apa, tidak ada prinsip, tidak ada al-wala' wal-bara'. Terus mana yang benarnya ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah ini gambaran hati yang lembek. Barakallahu fikum. Hati dha'ifun ma'i. Sudah lemah, mencair lagi hatinya. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada filter dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bisa ambil contoh orang yang berpemahaman liberalis tadi, ya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sampai pada tingkatan dia tidak yakin bahwasanya Islam itu semuanya benar, tidak. Agama Nasrani juga benar, agama Yahudi juga benar, ya, barakallahu fikum. Nah, ini prinsipnya. Dan ini barakallahu fikum lebih cepat untuk menyeret seorang hamba kepada kemurtadan, kepada kekufuran wa iyyadz billah. Ya. Kenapa kita katakan ekstrem kanan? Ya. Karena barakallahu fikum apa? Dia memandang kalau bahasa dia apa bahas kalimat-kalimat yang akan disampaikan kepada orang awam, maka orang awam akan lebih cocok ini, ya, daripada yang tadi ekstrim, yang daripada tadi yang mainnya bunuh, mainnya bakar, mainnya meledakkan. Ini lebih enak, lebih lembut, lebih cocok saya. Ya, nggak boleh kita mengaku yang paling benar, ya kan? Jadi lebih liberal ini lebih mudah untuk apa? Untuk mencekoki, mendoktrin orang yang awam. Kalau orang yang ekstrim, radikal, dia cari dulu orang yang semangat beragama. Nah, ini cara apa mengkader. Ya. Kalau orang liberal, orang yang nggak belajar, yang cuek dengan ilmu agama, yang cuek dengan agama, itu targetnya. Tapi kalau orang yang radikal, mereka cari orang yang semangat dalam beragama. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga orang-orang yang terpengaruh kepada pemahaman liberal, ya orang yang memang gak suka dengan yang namanya kekerasan. Contoh, langsung saja kita sebut nama, dan memang ini orangnya sudah sangat, ya, kurang ajar, ya. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, barakallahu fikum. Seorang yang murtad. Barakallahu fikum. Dulunya dia pembesar NII. Dan NI berpemahaman radikalis, ya, dan sudah barakallahu fikum ditutup organisasinya oleh pemerintah, walhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, dulu dia orang yang ekstrim, Ya, barakallahu fikum. Bersikap ekstrim, radikal. Bahkan tokoh radikalisme. Ya, walaupun tidak di lapangan, tapi dia dai. Dia penghafal Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Namun ya, karena dia juga mempelajari perbandingan agama, barakallahu fikum. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah agama yang akhirnya dia menemukan pergaulan yang liberal. Karena dalam benaknya Islam pada dasarnya seperti itu, keras, asyidda' wal kufar yang salah, tentunya yang pemahaman yang salah. Pokoknya orang kafir itu harus di, bahkan dia pernah menceritakan dulu, ya, ketika di samping rumah saya ada gereja, ketika saya masih sekolah saya sering lempar itu gereja. Ya. Tapi sekarang saya menjadi pembela gereja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, yang ada di benak dia Islam itu ada Islam yang radikal, itulah Islam. Sehingga tatkala pemahaman liberal itu masuk kepada dirinya melalui pintu liberal, ya, akhirnya dia pun mendekat dengan ya kekristenan. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, mulailah dia belajar kekristenan dan dia pun menjadi orang Nasrani dan dia murtad keluar daripada agama Islam dan memerangi kaum muslimin pada hari ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, jadi ini dulunya dia memiliki hati yang hajariyun dan pada akhirnya dia masuk pada pintu qalbun yang dhaifun ma'i. Hati yang lembek. Ya. Dan akhirnya terjerumus. Ya. Nah, padahal ada Islam yang berada di tengah-tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tapi dia tidak mau mencarinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah dua hati yang memberikan pengaruh yang besar bagi anggota tubuh. Apabila dia memiliki hati yang keras bagaikan batu, maka dia akan sikap radikal. Dan apabila seorang hamba memiliki hati yang na'dhaifun ma'i, lemah lagi mencair, lembek, ya, maka dia pun akan mudah untuk masuk kepada pintu liberal. Ya, barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, ya, na'am, anak keturunan kita terjaga dari dua hati yang tercela ini, barakallahu fikum. Nah. Nah. Kemudian ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya. Kami ingin mengingatkan untuk senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini berbicara masalah hati. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di saat sujud-sujud kita, di saat barakallahu fikum, ya sebelum salam ataupun di saat waktu-waktu diijabahnya doa barakallahu fikum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qalb, ya, kenapa hati itu disebut qalb? Qalb itu kan pada dasarnya artinya apa? Terbolak-balik. Ya. Qalb, kalau diartikan bahasanya hati. Dan juga masuk pembahasannya apa? Maknanya terbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan qulub, hati. Kan kata qaf, lam, ba. Ya, ini, Masya Allah, ini keistimewaan bahasa Arab. Dari satu kata bisa maknanya luas. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, hati yang namanya qalb itu yataqallab, ya, berbolak-balik, ya. Kadang hari ini mungkin kita kokoh, Masya Allah semangat di atas Al-Qur'an dan Sunnah, tapi mungkin besok mulai datang futur, datang kelemahan, barakallahu fikum, datang kemalasan, bahkan wa iyadu billah datang inhiraf, penyimpangan yang mungkin kita lakukan, barakallahu fikum. Iyadubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Amin. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa fi sujadati misbahun." Ya. Dan di dalam sebuah bungkusan kaca tadi, atau kita sebut dengan lentera saja, ini baru menemukan ya, bungkus kaca terlalu ini ya, bahasanya ada dua kata digabung, kita simpulkan lentera ya. Nah, az-zujajah atau lentera, misbahun, ada pelita, ada sinar, ada lampu, ada cahaya, ada misbah ya, pelita. Nah, ini Al-Imam Al-Qayyim ingin melanjutkan tafsir daripada ayat yang berapa hari yang lalu kita baca. Berapa kali yang lalu kita baca. Itu surat An-Nur. Nah. Wafizzujajah misbahun. Dan di dalam lentera itu ada pelita. Ya. Huwa nurul ladhi fi fat. Huwa nurul ladhi fil fatilati. Ya. Yang. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Yaitu cahaya yang terdapat padanya fatilah, sumbu. Jadi ada pemicu dulu untuk cahaya ini apa bisa keluar. Ada fatilahnya, ada sumbunya. Wahia amilatuhu, dan inilah, ya, dan inilah dia pembawa cahaya tersebut, itu fatilah, itu sumbu tersebut. Walidzalikan nuru maddatun. Oleh karena itu cahaya tersebut keluar daripada unsur-unsur itu. Ya, barakallahu. Jadi yang mengeluarkan cahaya, jadi ada unsur-unsurnya, ada sumbunya, ya. Kemudian ada apa? Wa huwa zaitun, dan ada juga zait, ya, minyak. Ada minyaknya. Ya. Qad usira min zaitunatin fi a'dalil amakin. Dan sungguh telah diperas dari minyak zaitun yang terdapat di tempat yang paling bagus, yang paling lurus. Ya. Barakallahu fiik. Ini Al-Imam Al-Qayyim sedang akan masih mempermisalkan hati seorang mukmin, barakallahu fiikum. Cahayanya itu keluar, beliau sudah mempermisalkan dengan apa? Dengan barakallahu fiikum, sebuah lampu, sebuah pelita, barakallahu fiikum, yang dia akan menyala harus ada sumbunya dulu. Dan sumbunya itu harus dibasahi dengan minyak. Dan minyak yang membasahi ini adalah minyak zaitun. Minyak yang terbaik yang diberkahi. Bukan sembarang minyak. Barakallahu fikum. Tusibuha syamsu awalan nahar wa akhirahu. Dan barakallahu fikum, yang tempat tersebut, tempat yang nanti akan dikeluarkan cahaya itu, ya, selalu tersinari matahari di awalnya, di pagi harinya, juga tersinari di sore harinya. Jadi betul-betul ya, kalau kita yang namanya sesuatu yang tersinari kan kering, enggak basah. Jadi gampang untuk tersulut ya. Ya, barang mudah untuk dibakar misalnya. Ini gambaran ya, permisalan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, terus tersinari dengan matahari. Ya, barakallahu fikum. Fazaituha min asfaz zaiti wa ahsani. Dan minyak yang diperas tersebut, ya, ataupun dikenal dengan minyak zaitun, min asfa zait, ya, termasuk dari minyak yang paling murni, wahsani, dan yang paling bagusnya. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa ab'adihi min al-kadr, dan yang paling jauh dari sifat keruh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini unsur-unsur yang akan apa, mengeluarkan cahaya pada sebuah lampu. Ya, ini diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dengan hati. Yang hati itu bisa keluar cahayanya, ada unsur-unsur yang mengeluarkan, tidak keluar dengan sendirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Hatta innahu la yakada min safaihi yadhi'u bila nar. Ya. Sampai-sampai saking bersihnya minyak tersebut, seolah-olah memunculkan cahaya tanpa perlu adanya api. Saking bersihnya, murninya, tanpa perlu minyak tersebut, kilauan cahayanya itu keluar tanpa harus dikasih api, baru keluar cahayanya. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahadihi maddatun nurul misbah. Maka inilah, ya, barakallahu fikum, Ya, minyak inilah yang menjadi unsur cahaya pada lentera tersebut ataupun ya barakallahu fikum ya cahaya itu. Lentera itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Kita sedang digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya miskah itu adalah seperti dada. Ya, yang memiliki miskah itu kan lubang. Seperti dada yang ada pada diri hamba. Az-zujajah itu adalah hati. Ya, misbah itu cahaya. Ya, cahaya ada pada hati tersebut. Ya, ini tafsir dari ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kadzalika maddatu nuril misbahi alladhi fi qalbil mu'min." Ya. Demikian juga, ya. Cahaya, ya. Ataupun demikian juga unsur-unsur cahaya lentera yang ada pada hati seorang mukmin. "Wa min sajaratil wahyi allati hiya a'dhamul asya'i barakatan." Ya. Jadi, kalau tadi permisalan bagi ya sebuah lampu yang bisa keluar cahayanya, sebuah lentera yang bisa keluar cahayanya disulut dengan apa? Dengan minyak, dikasih minyak zaitun yang paling murni, kemudian disulut dengan api baru mengeluarkan cahaya. Ya. Nah, demikian juga unsur cahaya pada lentera yang ada pada hati seorang mukmin. Dari sisi mana? Wa min sajaratil wahyi. Jadi unsur yang membuat ya hati itu bercahaya adalah wahyu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba-hamba yang mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengikuti ajaran wahyu yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, itulah penyulut cahaya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Allati hiya a'zam, yang mana ya dari pohon wahyu ini yang mengandung berkah yang paling besar. Ya. Wa ab'aduha min al-inhiraf, dan yang paling jauh daripada penyimpangan. Bal hiya awsatul umuri wa a'daluha wa afdaluha. Bahkan ya pohon wahyu ini adalah yang paling tengah. Ya. Paling adil dan paling utama. Lam tanharif, dia tidak menyimpang. Inhiraf al-Yahudiyah, seperti penyimpangan orang-orang Yahudi. Wala inhiraf al-Nasraniyah, seperti penyimpangan, dan tidak pula menyimpang seperti penyimpangan orang-orang Nasrani. Ya. Bal hiya wasatun baina tarafain al-madmumain fi kulli syai. Bahkan, ya, wahyu itu, pohon wahyu itu berada di tengah-tengah antara dua barakallahu fikum yang tercela ini, barakallahu fikum. Fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ya. Fahadihi maddatu misbahil iman fi qalbil mu'min. Maka, ya, barakallahu fikum, ya, pohon wahyu inilah yang menjadi, barakallahu fikum, bahan, ya, dari apa? Dari lentera keimanan dalam hati seorang mukmin. Barakallahu fikum. Jadi, kesimpulannya apa, ikhwan fi din rahimakumullah? Apabila hati kita ingin selamat dari dua hati yang tercela tadi, hati yang ekstrim dan hati yang barakallahu fikum liberal, ataupun hati yang keras dan hati yang lembek, maka belajarlah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajarlah wahyu yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, belajarlah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan membuat hati itu bercahaya, hati itu bersih, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan ikuti yang lain. Jangan itu kata kiai, jangan ikuti kata habib, jangan ikuti kata fulan wa ala, jangan ikuti kata-kata makhluk apabila kata-kata itu menyelisih wahyu. Bahkan jangan ikuti kata-kata Abu Bakar As-Siddiq apabila ucapan Abu Bakar As-Siddiq menyelisih wahyu dari Rasul alaihi salatu wassalam, menyelisih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini kita diajarkan untuk tidak taklid. Ya. Tidak fanatik buta terhadap satu golongan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, maksudnya tidak fanatik buta, Pak. Ya, naam. Ya. Jadi tidak ikut satu golongan. Ya. Maksudnya ini golongan ini barakallahu fikum golongan yang memang hizbi. Ya, bukan golongan di atas Al-Qur'an was sunnah. Ya, golongan hizbi maksudnya golongan yang segala keputusannya, segala fatwanya itu didasarkan oleh pemikiran oleh orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Harus loyal kepada kelompok tersebut. Harus membaiat kelompok tersebut. Ini hizbiyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tugas kita mencari al-haq di dalam kehidupan dunia ini melalui jalan wahyu dari Rasul alaihi salatu wassalam sehingga membuat hati kita bisa tersinari cahaya dan menjadi betul-betul mewujudkan ya sifat seorang mukmin asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, bersifat keras, sikap keras terhadap orang-orang kafir dan saling memberikan rahmat kasih sayang di sesama mereka. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan fill din rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.